Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azakumullahu jami'a. Walhamdulillah, ahmadullaha ilaikum wa ila jami'il alamina. InsyaAllah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dan bersua di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Harrasahullah, semoga Allah menjaganya, Allahumma amin. Kita akan kembali menyambung pembahasan pada malam sebelumnya terkait dengan barakallahu fikum, kapan ya, seseorang muslim itu bertanya, mencari info, mencari tahu tentang sesuatu yang akan dia beli, yang dia terima, atau yang akan dia konsumsi. Nah, yang semua itu intinya kembali kepada raibah. Ya, ketika ada indikasi yang meragukan pada benda tersebut, entah kembali kepada sahibul mal, pemilik hartanya, atau hartanya itu sendiri. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qismur rabi', bagian yang keempat dari kitab al-halal wal-haram. Fi babil halali wal haram wa kayfiyati al wa kayfiyati khuruji taibi anil madhalimi al maliyati, bagaimana cara seorang yang bertobat agar bisa keluar dari permasalahan kezoliman-kezoliman dia yang berkait dengan materi atau harta. Ya, cara tobatnya bagaimana? I'lam anna man taba wa fi yadihi malun mukhtalifun fa 'alaihi tamyizul haram wa ikhrajuhu. Ketahuilah, kata beliau, barang siapa yang telah bertaubat dalam kondisi di dalam kepemilikannya masih bercampur hartanya antara yang halal dan yang haram. Nah, ya, jadi ada seorang pengusaha sukses yang barakallahu fikum menemukan jalan hidupnya, dia berhijrah. Ya, nah, dari barakallahu fikum kejelekan menuju kebaikan. Nah, dia ini punya usaha karena memang sebelumnya backgroundnya bukan agama, ya, jadi segala sesuatu yang bisa digunakan untuk memutar uang dan mengembangkan, ya dia invest di sana. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ada perusahaan properti, ada perusahaan tambang, juga ada perusahaan bank, juga ada barakallahu fikum perusahaan minuman keras juga ada, namanya orang awam. Nah, ya, tayyib. Nah, anggap cerita yang kemarin itu ya. Nah, teman antum dipaut itu ya, barakallahu fikum. Nah, misal dia pengen tobat dan dia kembali kepada antum ingin bertanya, gimana ini masalah duit saya ini? Tidak sedikit jumlahnya. Nah, pada harta saya bercampur yang haram dan yang halal. Apa saya infakkan semua atau bagaimana? Maka kata beliau, fa'alaihi tamyizul haram wa ikhrajuhu. Maka yang menjadi kewajiban dia adalah memisahkan harta yang haram tadi dan dikeluarkan. Kalau memungkinkan. Ya. Nah, jadi dia meminta seorang barakallahu fikum ahli dalam keuangan, diaudit, ya, didata, na'am. Diperhitungkan mana uang hasil perbankan, bank yang dia punya tadi. Bank apa kemarin, bang? Bank Bini, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dari perusahaan minuman keras, ya, diperhitungkan. Nah, ya, jadi harta bapak itu sekian miliar dolar, ya. Nah, tayyib. Jadi kalau dari hasil perbankan sama minuman keras, perkiraannya sekian. Jadi dia menyewa tenaga ahli, ya, yang bisa memilah-milah hartanya tadi bisa. Nah, baik. Kalau bisa, maka yang haram tadi dipisah, kemudian dikeluarkan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tidak dia manfaatkan. Barakallahu fikum. Naam. Keluarkannya di mana ini? Apa dilempar di jalan gitu? Ah, naik mobil, brrrr, dilempar gitu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Para ulama menyebutkan, digunakan untuk fasum, fasilitas umum. Ya, pembangunan jalan, lampu-lampu, barakallahu fikum, na'am, untuk kepentingan umum. Barakallahu fikum. Nah, itu yang disebutkan oleh mereka. Fa in kana ma'lumal ain fa amruhu sahlun, kata beliau. Kalau iya, wujudnya itu diketahui, artinya bisa dibedakan, bisa barakallahu fikum dipisahkan, maka tentu kata beliau urusannya mudah dan gampang, ya. Seperti tadi, dia barakallahu fikum pembukuan keuangannya jelas, ya. Nah, tayyib. Sehingga anak buahnya yang mengaudit itu mudah. Bisa tahu, oh sekian pak harta yang dari penghasilan yang haram itu sekian. Nah, kata beliau, kalau bisa maka gampang, enak, ya, tayyib. Tinggal berapa persen, berapa jumlahnya dikeluarkan, digunakan untuk fasilitas umum. Barakallahu fikum. Nah, wa in kana multabisan mukhtalitan. Tapi, kata beliau, kalau hartanya itu nyampur dan tersamarkan, tidak jelas, tidak bisa diketahui berapa persen yang halal, berapa persen yang haram. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Karena memang dia, barakallahu fikum, mungkin pembukuannya enggak rapi, ya, barakallahu fikum. Tayyib juga tidak memiliki barakallahu fikum SDM yang mengaudit itu semua. Nah, kalaupun barakallahu fikum dia bisa membayar, ya karena pembukuannya enggak jelas, jadi susah untuk menelusuri, ya. Nah, sumber-sumber keuangannya tadi, cabang-cabangnya kemana. Akhirnya nyampur semua itu. Fa in kana min zawatil amsal kal hububi wan nuqudi wal adhani wa kana ma'lumul qadri mayyaza dzalikal qadra. Maka caranya, kata beliau, kalau harta kekayaan yang bercampur tadi antara yang halal dan yang haram berupa ya benda-benda yang memiliki barakallahu fikum na'am wujud, ya, memiliki barakallahu fikum berat, ya, nah, bisa ditimbang, bisa ditakar, nah, seperti al-hubub, ya, biji-bijian, barakallahu fikum na'am beras, atau barakallahu fikum gandum atau terigu, ya, atau padi, na'am, wan nuqud, uang, barakallahu fikum na'am, wal adhan atau minyak, ya, lemak, barakallahu fikum na'am. Artinya segala sesuatu yang punya kadar dan takaran. Nah, kalau berupa itu yang tercampur, barakallahu fikum, sebagiannya ada yang halal, sebagian lagi ada yang haram, maka dia pisahkan, iya, antara yang halal dan yang haram tadi. Fa in ashkala falahu tariqani. Kalau dia menemukan problem di situ, kesulitan untuk menakar, untuk memperkirakan berapa liternya, berapa kilonya, berapa rupiahnya, dolarnya, realnya. Nah, maka ada dua cara, kata beliau. Yang pertama, ahaduhuma al-akhdhu bighalibidh-dhann. Ya, nah, yaitu dia mengambil dengan kemungkinan terbesar. Artinya ya kira-kira sudah. Paham ya? Nah, tayyib. Karena kalau mau presisi, mau benar-benar tepat, ya kesulitan. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ya paling tidak dia bisa barakallahu fikum melakukan perkiraan. Nah, itu pun bisa dibantu oleh tenaga ahli, ya. Nah, oleh orang-orang audit dibantu, berapa Pak perusahaan Bapak di mana aja, di sini, di sini, di sini, dilihat datanya setiap tahun berapa, ya, kemasukannya sudah berapa tahun ini. Nah, mereka bisa memperkirakan kemungkinan besar yang dari jalur yang haram itu sekian, Pak. Nah, gitu ya. Baik. Itu yang pertama. Dia barakallahu fikum menghitung dengan perhitungan dhannul ghalib, ya, kemungkinan besar. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Wasani, metode yang kedua adalah al-akhdhu bil yaqin. Dia mengambil dengan metode barakallahu fikum keyakinan. Artinya yang benar-benar dia yakin halal itu yang dia ambil. Yang dia ragu, dia keluarkan. Nah, yang ana yakin halal itu sekian miliar atau sekian triliun. Nah, ya. Sisanya ada yang ana tahu memang haram, ada yang syubhat antara halal dan haram. Nah, sudah ana ambil yang jelas-jelas ana yakin yang halal. Ya. Sekian miliar misal, barakallahu fikum na'am. Sisanya ini walaupun jumlahnya cukup besar, dah dia relakan. Ya, dia keluarkan. Nah, dua metode itu. Barakallahu fikum. Imma dia menggunakan metode dhannul ghalib, perhitungan barakallahu fikum kemungkinan terbesarnya, atau menggunakan perhitungan barakallahu fikum mana yang lebih meyakinkan, ya. Dia yakin itu yang diambil. Nah, wahwal wara', kata beliau. Metode yang kedua ini menunjukkan kewaraan dia. kehati-hatian dia. Nah, barakallahu fikum. Fa idza akhrajal malal haram. Fa in kana lahu malikun muayyanun wajaba sarfuhu ilaihi aw ila warithihi. Ketika dia mengeluarkan harta yang haram tadi, ini sudah dapat hasilnya ini, ya, 6, entah dengan perhitungan atau dengan dua metode tadi, sudah dapat hasilnya, sekian. Maka ketika dia ingin mengeluarkan harta yang haram, kalau harta itu ya, punya pemilik tertentu, nah, jadi dia tahu, ini harta sebenarnya miliknya si fulan, ini haknya dia. Nah, tapi karena ya cara dia yang curang, kezaliman, barakallahu fikum, maka wajib bagi dia untuk mengembalikannya. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, kepada orangnya langsung kalau masih hidup, atau kalau sudah meninggal diserahkan kepada ahli warisnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu caranya. Kalau dia tahu dan bisa, barakallahu fikum, mendata ya, nah, kepemilikan barakallahu fikum harta tadi pada beberapa orang, maka dia kembalikan kepada orangnya atau kepada ahli warisnya. Wa in kana lidzalikal mal ziyadatun wa manfaatun. Kalau pada harta tersebut sudah mengalami penambahan. Dulu ketika dia mengambil secara paksa, barakallahu fikum, na'am, dulu sebelum jadi pengusaha besar dia adalah seorang begal kampungan ya, na'am, begal terkam, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Dari harta itu berkembang, barakallahu fikum, ya. Nah, kemudian dia investasikan, gitu ya. Nah, sudah bertambah hartanya tadi dia investkan, ya, bertambah jumlahnya, ada kelebihannya. Nah, kelebihan ini gimana? Ya, misal dulu emas yang dia ambil, yang dia begal, barakallahu fikum, na'am. Tayyib, tetangganya sendiri yang dia begal. Nah, misal 500 gram ya, 10 tahun yang lalu, barakallahu fikum. Kemudian dia investkan, barakallahu fikum, berkembang itu hartanya. Kelebihannya ini gimana? Dikembalikan pokoknya 500 gram atau sak keuntungannya? Maka kata beliau, jama'a dzalika kullahu wa sarrafa ilaihi. Maka dia kumpulkan semua penambahan tadi dan manfaat tadi, kembalikan kepada yang punya. Wah, senang yang punya. Ya kan? Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Bisa kaya mendadak. Kemarin habis dirampok sama dia 10 tahun yang lalu jadi miskin. Barakallahu fikum. Naam. Ya, setelah dia bertobat 10 tahun kemudian, berubah menjadi orang yang paling kaya di kampung. Ya, naam. Emas 500 gram tadi sudah 10 tahun loh, sudah berapa sudah nilainya. Paham ya? Itu baru emasnya aja. Ya kan? Baru emasnya aja, belum barakallahu fikum keuntungan yang diperoleh ketika emas tadi diinvestkan. Nah, sudah berpuluh-puluh kali lipat itu untungnya. Tentu ya, orang yang barakallahu fikum dizalimi tadi sangat senang, berterima kasih dan sangat bahagia. Nah, jadi kata beliau, ziyadahnya itu sudah antum kembalikan. Barakallahu fikum. Nah, wa in ya'isa min ma'rifatil malik wa lam yadri amata an warisin amla falyatasaddaq bihi. Kalau dia sudah berputus asa untuk mengetahui pemilik harta tadi, dan dia tidak tahu apakah orangnya masih hidup, punya ahli waris atau tidak, maka dia sedekahkan. Ya, nah, Jadi dia cari itu orang barakallahu fikum yang pernah dia begal dulu. Ya, 500 gram emas barakallahu fikum pernah dia rampok rumahnya. Nah, enggak ketemu. Ya, barakallahu fikum. Nah, orangnya sudah pindah, Pak. Ya. 5 tahun yang lalu. Dicari kemana pindahnya ke sini. Iya, dia mengerahkan anak buahnya, enggak ketemu. Ada anaknya enggak, ahli warisnya. Nah, ngilang semua, enggak tahu kemana rimbanya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, maka belum barakallahu fikum berhenti, ya, sampai di situ, masih ada cara yang lain, dia sedekahkan semua harta tersebut atas nama pemiliknya. Barakallahu fikum. Nah, iya. Misal setelah dinominalkan semuanya totalnya 10 miliar. Ya sudah. 10 miliar disedekahkan atas nama si fulan. Nah. Wa in kana dzalika min malil fai'i wal amwali al mursadati li masalihil muslimin sarrafa dzalika ila al qanatiri wal masajidi wa masalihi tariqi Makkah wa ma yuntafa'u bihi kullu man yamurru minal muslimin. Kalau harta yang dia ambil secara zalim tadi itu adalah harta fai', ya, harta negara, barakallahu fikum, na'am, tayyib, bisa kita kiaskan atau permisalkan ya seperti koruptor lah, ya kan, dia ngambil uang negara, barakallahu fikum, na'am. Kalau fai itu kan harta dari hasil perperangan tapi tanpa bertempur, ya. Nah, jadi musuh itu barakallahu fikum kabur, nah, meninggalkan harta mereka, itu namanya fai. Beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu perang dulu, barakallahu fikum, na'am. Baik. Jadi kalau hartanya itu berupa kita anggaplah harta dari pemerintah yang dia ambil, barakallahu fikum, na'am, atau harta-harta yang memang dituju dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Intinya harta yang dia ambil dari barakallahu fikum pemerintahan, entah pemerintahan pusat, entah pemerintahan daerah, ya, entah barakallahu fikum pemerintahan desa. Nah, karena sekarang desa pun dananya besar, miliaran. Barakallahu fikum. Nah, ya, ketika dia menjabat jadi barakallahu fikum orang nomor satu di sana, wah, dia melakukan tindakan korupsi. Nah, om, ya. Nah, maka ketika dia ingin bertobat, kembalikan. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana caranya bisa barakallahu fikum dia gunakan tayyib harta tadi digunakan untuk membangun bangunan-bangunan barakallahu fikum atau masjid-masjid atau hal-hal yang bermaslahat, ya, seperti untuk barakallahu fikum pengembangan, ya, kota Makkah barakallahu fikum, na'am, atau segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh setiap kaum muslimin yang melewati tempat tersebut. Nah, jadi juga bisa dia salurkan untuk PASUM, ya, fasilitas umum khususnya barakallahu fikum di negeri-negeri Islam, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Mas'alatun. Ada permasalahan. Idza kana fi yadihi malun halalun wa syubhatun. Kalau di tangannya ada harta yang halal, ada yang syubhat, bukan haram, ya, syubhat. Nah, jadi di tangannya itu ada yang halal, jelas ini halal. Di tangan kirinya ini syubhat. Barakallahu fikum. Naam. Fal yakhussu nafsahu bil halal, kata beliau. Maka hendaknya dia mengkhususkan untuk dirinya harta yang halal tadi. Ya, yang dia gunakan untuk makan, untuk pakaian, kesehariannya pakai yang halal tadi, jelas. Ya, yang syubhat ini gimana, Ustaz? Nah, nanti ada penjelasannya. Wal yuqaddim qutahu wa kiswatahu ala ujratil hujjam wa zaid wa isjarit tanur wal hammam. Itu enggak ada di sebagian nuskah ya. Di nuskah yang lama ada. Nah, di nuskah yang ada enggak ada. Jadi mukhtasar ini ana punya 4 atau 5 nuskah ya. Nah, barakallahu fikum. 4 atau 5 cetakan. Cetakan yang pertama kali yang ana miliki itu yang paling lengkap. Barakallahu fikum. Nah, ya, justru yang lama itu yang paling lengkap. Tayyib. Di situ ada yang sakot ya dari isjarit tanur ya. Di situ ada penambahan di cetakan yang lama wal hammam wa imaratil manzil wa samanil hatabi wa nahwihi wa yakhtassu al halal liqutihi wa libasihi. Wa idza arada al amra bainal quds wal libas fal yakhussal quds bil halal. Li'annahu mumtaziju li'annahu al-mumtaziju bilahmihi wadamihi fakullu lahmin nabata minal haram fannar awla bihi fannaru awla bihi. Naam. Ya, sampai situ, setelah itu baru wa aslu hadza, setelah itu ya. Setelah at-tandur kan baru dinukilkan, baru sesuai dengan yang ada di bukunya antum. Wa aslu fi hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi kasbil hujjam. Naam. Jadi cukup banyak sakotnya. Nah, biasanya sakotnya hanya satu atau dua kalimat, tapi pada beberapa cetakan banyak. Jadi kata beliau, ketika di kepemilikan kita ada harta yang jelas halal, ada yang syubhah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Maka kata beliau, khususkan yang halal itu untuk segala sesuatu kepentingan pribadimu. Barakallahu fikum. Naam. Ya, seperti apa? Yuqaddim qutahu wa kiswatahu. Dia gunakan yang halal tadi untuk yang dikonsumsi. Ya, jadi untuk yang dimakan, yang diminum itu dia hanya harta yang halal dia gunakan. Begitu juga untuk pakaian. Karena yang disebutkan hadis, barakallahu fikum, na'am, tayyib, wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram, ya kan? Nah, itu yang bisa menyebabkan yang langsung berhubungan dengan dia. Maka jangan sampai itu dari yang haram, apalagi yang syubhat, yang syubhat apalagi yang haram. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi yang halal itu digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman, kemudian untuk pakaian. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Untuk yang syubhat tadi bisa digunakan kata beliau, ya. Wa yakhussul halal liqutihi wa libasihi. Tayyib. Mana tadi? Ya, liyuqaddima qutahu wa kiswatahu ala ujratil hujjam wa zaid wa isjarit tanur Yang syubhat tadi bisa digunakan untuk membayar tukang bekam atau barakallahu fikum membeli minyak ya untuk lampu kalau kita sekarang untuk BBM ya. Nah, uang minyak kendaraan kita yang syubhat itu barakallahu fikum na'am. Atau isjar tanur, menyalakan tanur. Tayyib. Tanur itu kayak apa? Panci, periuk ya. Nah. Artinya segala sesuatu digunakan untuk nyalain kompor di dapur lah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian al-hammam ya digunakan untuk memperbaiki kamar mandi barakallahu fikum, nam toilet, WC macam-macam nah untuk pembuangan ya. Atau bangun rumah barakallahu fikum, atau kayu bakar yang digunakan atau yang semisal itu. Ya, jadi yang syubhat-syubhat itu andai kata memang barakallahu fikum tayyib ya. Mau tidak mau dia gunakan, nah digunakan untuk perkara-perkara tadi. Nah, ya bukan yang untuk makan, bukan yang untuk pakaian intinya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa yakhusul halal likutihi wa libasihi. Dia khususkan yang halal itu untuk makanannya dan pakaiannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Idza arada al-amra bainal quds wal libas, tapi kalau dia diminta untuk memilih lagi, ya, enggak cukup untuk dua-duanya. Uang yang halal tadi digunakan untuk makan atau untuk pakaian. Maka kata beliau, yang halal tadi dia gunakan untuk makanan. Ya, ketika enggak bisa dua-duanya, harus pilih salah satunya. Maka dia khususkan uang yang halal tadi untuk makanannya. Karena makanan itulah yang langsung bercampur dengan daging dan darahnya. Setiap daging ya yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak untuk daging tersebut ya untuk dibakar oleh neraka. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Dan asal ya dalil dari perincian ini jadi ada landasannya barakallahu fikum adalah sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hasil dari usaha bekam. Seorang punya profesi menjadi tukang bekam, ini gimana nih hasil usahanya ini? Nah, tanya kepada Rasul, maka Rasul mengatakan i'lifhu nadihaka. Ya, berikan saja uang hasil bekammu itu untuk memberi makan onta-onta peliharaanmu. I'lifu ay at'imhu nadihaka ay jamalak. Atau nakotaka. Ya. Udah kamu gunakan uang itu untuk memberi makan ternak-ternak yang kamu ternak. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi, hadis tadi, barakallahu fikum, itu dari hadisnya sahabat Muhaisah. Ya, radiyallahu an. Dalam riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi dia ini tanya kepada Nabi tentang barakallahu fikum penghasilan dari ya bekam. Nah, Rasul melarang dia, jangan antum pakai. Barakallahu fikum. Nah, tanya lagi, ya. Ini gimana Rasul hasilnya ini? Jangan. Sering sekali ditanya, seolah-olah dia sangat mengharapkan uang itu bisa dimanfaatkan. Barakallahu fikum. Maka Nabi mengatakan, ya sudah kalau memang ya ingin kamu manfaatkan, gunakan uang tadi untuk memberi makan ya unta peliharaanmu. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa at'imhu raqiqaka. Dan kamu gunakan untuk memberi makan budak-budak peliharaanmu. Nah, i'lifhu nadihaka wa'at'imhu raqiqaka. Nah, kasih kamu gunakan uang itu untuk memberikan makan pada unta peliharaan atau budak-budak yang kamu miliki. Nah, artinya enggak langsung berkaitan dengan makanan atau pakaiannya dia. Tapi untuk yang lain. ya, untuk kendaraannya, untuk peliharaannya, untuk rumahnya. Andai kata barakallahu fikum, ya, mau tidak mau dia menggunakannya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang syubhat ya, yang syubhat tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian kata beliau, walau kana fi yadihi, atau walau kana fi yadi abwaihi haramun. Nah, masalah lagi. Bagaimana kalau orang tuanya, kedua orang tuanya, penghasilannya itu dari yang haram? Barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Bapaknya bandar narkoba, ibunya barakallahu fikum, naam, tayyib, ya, CEO pinjol. Jadi bapaknya ini hasil usahanya haram, ibunya hasil usahanya haram. Barakallahu fikum. Dia sebagai anak dapat hidayah dari Allah, barakallahu fikum, naam, ya, mondok, nyantri, barakallahu fikum. Nah, gimana ini Ustaz, ya? Taib. Terima enggak tuh kiriman tiap bulan dari papa dan maminya ya. Nah, barakallahu fiik. Apa kata beliau? Falyamna min muakalatihima. Hendaknya dia ya menahan dirinya untuk makan dari hasil barakallahu fiik mereka berdua. Nah. Taib. Karena dia tahu hasilnya dari yang haram. Ya, nah, sehingga ketika barakallahu fikum dikirimi barakallahu fikum, ya dia menolak. Papi enggak usah dikirim lagi, papi. Ya, nah. Aku sudah ada kok di sini. Ya. Beneran kamu ada di sana? Bener, Pi, sudah ada. Nah, maminya ngirim lagi. Ya, barakallahu fikum, nah, 10 juta gitu ya tiap bulan barakallahu fikum. Enggak usah, mami. Ya. Sudah ada, padahal dia cuma kerja di dapur gitu ya, barakallahu fikum, na'am. Ya, makan seadanya, kerekesan, barakallahu fikum, na'am. Tapi dia menjaga waroknya, barakallahu fikum, na'am. Baik, tentu dengan cara yang sopan, ya, barakallahu fikum, na'am. Intinya dia menghindar untuk makan dari makanan mereka, barakallahu fikum. Ketika dia tahu jelas-jelas hasil usahanya, uangnya itu dari uang haram, barakallahu fikum. Fa in kana syubha. Tapi kalau harta orang tuanya tadi syubhat, dalam artian nyampur, barakallahu fikum, na'am, ya. Ada usaha yang halal, ada usaha yang haram. Nah, ternyata papinya ini selain barakallahu fikum bandar narkoba, dia juga punya restoran Padang, barakallahu fikum, na'am, di beberapa tempat. Ya, atau punya kos-kosan, barakallahu fikum, na'am, nyampur. Ya, tayyib. Begitu juga ibunya, syubhat. Maka, darohuma. Ya, dia bersikap lunak, berbahasa basi, melakukan mudarah, barakallahu fikum, na'am. Ya, sebisa mungkin untuk barakallahu fikum menghindar dan tidak menerima. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya, sebisa mungkin. Tapi terkadang orang tua maksa. Barakallahu fikum, na'am. Ya, harus kamu terima. Kalau tidak kamu terima, papi keluarin kamu dari kartu keluarga. Ya, na'am. Tidak diakui sebagai anak. Bagaimana? Barakallahu fikum. Wa fa in lam yaqbala tanawalal yasir. Kalau keduanya enggak menerima sikap kamu seperti itu, ya, barakallahu fikum, na'am, memaksa kita harus menerima, barakallahu fikum, maka, ya, bisa dia, barakallahu fikum, gunakan sedikit saja. Tidak banyak-banyak, barakallahu fikum, na'am. Itu kata beliau. Ya, bisa dia gunakan sedikit saja, tidak banyak-banyak. Misal dikirimi 10 juta tiap bulan, barakallahu fikum, na'am, ya. Dia pakai secukupnya saja. Ya. Nah, berapa kira-kira cukup? 500 ribu cukup ya, santri ya, sebulan? Cukup enggak? Kurang. Jajan terus yang jawab kurang itu kayaknya itu ya. Nah, cukup insya Allah ya, 500 ribu ya. Nah, ya tergantung ya kebutuhannya barakallahu fikum. Nah, kalau cukup ya sudah 500 ribu itu aja yang dia pakai barakallahu fikum. Karena ini kan syubhat masih ya. Hartanya syubhat barakallahu fikum. 500 ribu yang dia pakai. Yang 9.500 ya sudah. Barakallahu fikum ya. Dia biarkan di tabungannya barakallahu fikum. Nah, entah nanti barakallahu fikum dipakai untuk fasum atau apa yang bermanfaat barakallahu fikum untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, ya, itu kata beliau. Nah, disebutkan dalam sebagian nuskah ini ada dicetakan lama barakallahu fikum, padahal cukup bagus itu ada penukilan tentang kisah salaf. Ya. Waqad ruwiya anna Umma Bishr al-Hafi. Diriwayatkan pada satu ketika ibunya Bishr al-Hafi, salah satu tokoh salaf yang dikenal dengan kezuhudan dan kewaraannya, ibunya ini memiliki usaha yang barakallahu fikum na'am tayyib tadi, syubhat tadi ya. Nawalathu tamrotan. Nah, memberikan putranya yaitu Bishr al-Hafi barakallahu fikum na'am, atau hendak menyuapkan kepada putranya ini sebutir kurma. Dan anaknya tahu ini syuhat, ini hartanya. Fa'akalaha, sama Bishr al-Hafi dimakan kurmanya tadi. Nah, untuk membahagiakan orang tuanya biar enggak tersinggung. Thumma sa'ida. Ya, thumma sa'ida. Barakallahu fikum. Tayyib al-ghurfata. Setelah disuapin, dia naik ke kamar atas. Ya. Faqa'aha. Ya, faqa'aha. Faqa'aha. Dimuntahkan sama dia di atas. Nah, ya. Jadi tadi dia makan kurma itu karena menjaga perasaan ibunya. Ya, takut tersinggung. Barakallahu fikum. Tayyib dimakan. Naik ke atas, dimuntahkan, dilepeh sama dia. Nah, bukan di depan ibunya. Paham ya, menjaga perasaannya. Barakallahu fikum. Nah, itu Bishr al-Hafi. Barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa alitiklan. Gitu ya. Jadi walaupun orang tua kita mungkin ada yang syubhat usahanya barakallahu fikum, itu ya kita tetap berusaha untuk menjaga perasaan mereka agar mereka tidak tersinggung, tapi kita juga tetap berusaha bersikap wara' barakallahu fikum. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Saya ada beberapa pertanyaan. Afwan Ustaz, jika seorang yang sudah membagi tadi, jadi harta orang lain yang pernah dia ambil secara zalim barakallahu fikum, sudah dibagikan dan disedekahkan karena dia sudah mencoba mencari yang punya sudah enggak ketemu. Ya, nah. Sudah dibagikan, sudah disedekahkan, ternyata orangnya datang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Setelah itu mendapatkan info tentang pemilik harta tadi. Iya, entah orangnya datang atau baru datang info. Ya, bos, Pak Pulan yang jenengan cari ternyata ya dia balik ke Sumatera, bos. Nah, di mana? Di Lampung Metro, misal. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana ini? Padahal uangnya sudah disedekahkan. Nah, maka barakallahu fikum, ya, kalau dia masih banyak uangnya, ya sudah dia kasihkan. Ya, yang sedekahkan tadi ya berarti barakallahu fikum atas nama dia. Pahalanya untuk dia barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Kalau barakallahu fikum uangnya mepet, ya gimana nih uangnya besar ya? Ya, barakallahu fikum. Nah, 10 miliar tadi. Ya, nah dalam kondisi barakallahu fikum yang dia pegang ya paling ya cuman 2 miliar. Nah, barakallahu fikum. Baik, di situ dia bisa melakukan musholahah barakallahu fikum dengan yang miliki harta ya. Dia jelaskan duduk perkaranya barakallahu fikum. Naam, sekian hartanya sudah sempat saya sedekahkan, demikian dan demikian, ya tinggal berunding gimana enaknya barakallahu fikum. Naam, dengan si pemilik harta tadi barakallahu fikum. Naam, ya Anda enggak punya uang lagi, yang Anda pegang tinggal 2 miliar. Nah, ya sudah, kata yang punya tadi mungkin. Bagi dua, antum 1 miliar, Anda 1 miliar. Ya, selesai urusan. Alhamdulillah. Yang 10 miliar berarti infaknya atas nama antum. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya.